Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد حفلانيا masih sampai ayat ke-14 وقليل من الآخرين نعم يقرأ جميعا Baik, kita merujuk dulu dari pelajaran yang sudah kita bahas. Kemarin kita mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala was-sabiqunas sabiqun ulaikal muqarrabun. Naam. Minal ikhwah, kita mulai dari siapa? Kita mulai dari Pak Sohib. Untuk estafet ya. Was-sabiqun as-sabiqun, apa tafsirnya, Pak Sahib? Dalam masalah apa? Dalam masalah kebaikan, as-sabiqun. Itu as-sabiqun yang pertama. Kemudian itu kan ada dua. Was-sabiqun as-sabiqun. As-sabiqun yang pertama tadi tafsirnya. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi sudah betul. Yang kedua belum disebutkan. Hah? Aywa, naam ahsan barakallahu fiik. Ijlis. Naam. Ini hamba-hamba yang bersegera dalam kebaikan ketika di dunia, maka mereka juga ketika di akhirat adalah orang-orang yang mendahului yang lain ya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik. Al-muqarrabun, ulaikal muqarrabun. Fadhal, Pak Sahib. Setelahnya siapa? Abu Hamam. Al-muqarrabun, di mana tempat mereka? Naam, ahsan barakallahu fiik. Mereka adalah orang-orang yang didekatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mereka ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga Firdaus. Naam. Berikutnya, fadhal Abu Hamam, siapa? Pak Win. Naam. Surga yang paling tinggi apa? Firdaus. Apa di atasnya Firdaus? Arsyur Rahman. Taibah. Ahsan barakallahu fi. Ijlis. Nah. Kemudian ada tafsir thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Ya. Kemarin kita sudah menjelaskan, sudah mendengarkan penjelasan yakni ada dua pendapat dalam hal ini untuk tafsir thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Sebelum kita masuk tafsirnya, coba diterjemahkan dulu. Fadhil Pak Win, dilanjutkan siapa? Siapa, terserah. Mas Rafi'i. Naam, tafadhal. Thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Terjemahannya diulang coba. Baik. Sekarang kita minta tafsirnya. Fadhlan ditunjuk setelahnya siapa? Pak Abdullah. Nah, coba Pak Toto. Tafsir yang pertama terkait dengan kalimat ini, ayat ini. Baik, Hasan. Kemudian wa qalilun minal akhirin yang dimaksud yaitu umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Hasan. Terus pendapat yang kedua setelahnya Pak Abdullah. Coba. Ya. Apa yang dimaksud tafsir di sini? Generasi pertama dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa qalilun minal akhirin. Dari siapa? Aywa Hasan. Dari umat Nabi Muhammad yang terakhir. Barakallahu fiik. Lanjut tanya siapa? Masih ada pertanyaan berikutnya. Pak Chandra. Mana pendapat yang benar? Pendapat yang pertama atau pendapat yang kedua yang sudah disebutkan tadi? Insyaallah. Ar-Raji yang kedua. Baik, kenapa? Dibanding berapa? Berarti umat yang Nabi Muhammad itu mayoritas apa minoritas yang masuk ke dalam surga? Mayoritas. Baik, Hasan barakallahu fiik. Kita lanjutkan tafsir berikutnya pada firman Allah Subhanahu wa taala, ala sururin mawduna muttaki'in 'alayha mutaqabilin. Naam, sampai sini dulu. Ala sururin mawduna, penduduk surga itu berada di atas kasur-kasur yang maudhuna, yang dihiasi. Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin, mereka bertelekkan di atasnya. 'Alaiha mutaqabilin, saling berhadap-hadapan menatap wajah saudaranya, saling berhadap-hadapan. Tafsirnya wal muqarrabun, dan ayat tadi ya, ada sururin mawdunah muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin, adalah terkait dengan orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Nah. Baik. Kemudian tafsirnya wal muqarrabun hum khawasul khalqi, dan orang-orang yang didekatkan adalah khawasul khalq, mereka adalah orang-orang khusus, orang-orang spesial, orang-orang yang betul-betul pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana kondisi mereka di surga Allah Subhanahu wa taala yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ala sururin mawdunah. Ya, mereka berada di atas surur. Ya, surur ini adalah sururun, jamak dari kata serir. Ya, dalam bahasa Arab, serir di sini bermakna sesuatu yang dijadikan oleh seseorang untuk duduk dan untuk tidur, dan untuk tidur, untuk duduk dan untuk tidur. Ya, berarti bukan tempat yang khusus untuk tidur ya. Baik, barakallahu fiik. Adapun ranjang kan biasanya apa? Untuk tidur tak. Nah, ini digunakan untuk duduk dan juga untuk tidur. Sebagaimana nanti akan disebutkan dalam ya, ayat berikutnya. Surur ini makna serir. Maudhuna, kata beliau Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, ay marmulatun. Ya. Sarir tersebut marmula, dihiasi, bidzahabi wal fiddah, dihiasi dengan emas ya dan juga perak. Kemudian wal lu'lu'i, ma makna al lu'lu', man ya'rif? Irfa' sautahu. Al lu'lu', bareng-bareng terjemahkan apa? Mutiara. Ahsan. Al lu'lu' mutiara. Wal jauhar, man ya'rif? Ayo. Tadi yang menerjemahkan al-jauhar. Ada suara di sini? Depan? Kiri? Mana kelas 5? Kelas 2, kelas 1. Minat ikhwah al-jauhar. Apa? Mutiara. Mutiara tadi sudah. Permata, ya. Al-jauhar permata. Nah, wa ghairi dzalika min al-huliyyi waz-zina, dan juga yang lainnya berupa al-huli, perhiasan ya, ornamen-ornamen. Naam, allati la ya'lamuha illallahu ta'ala, yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tempat untuk mereka beristirahat ya, tempat untuk mereka bersantai-santai ya, tempat mereka untuk menikmati pemandangan di surga adalah tempat yang luar biasa spesial. Ya. Kalau kita mungkin biasanya di dunia apa? Kayu ya. Dipan dari kayu, amben gitu ya. Kursi pun kalau sofa ya kurang lebih seperti itu. Adapun ini adalah barang yang dihiasi dengan apa tadi? Az-zahab, emas. Ya. Entah berapa kilogram emasnya, banyak sekali berarti. Wal fiddah. Ya, dan nanti ada tambahan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bagaimana kondisi sarir di sini. Naam. Dihiasi pula dengan al fiddah, dengan perak. Ya, dengan permata, dengan apa, mutiara dan juga permata. Ini adalah barang-barang yang mahal. Barang-barang yang mahal. Naam, semua ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka untuk mereka yang ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia. Dan bahkan kata beliau, minal huli wazina, dan perhiasan-perhiasan yang lainnya yang tidak diketahui oleh kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, begitu luar biasa. Baik. Muttaki'ina 'alaiha. Muttaki'ina 'alaiha, mereka bertelekkan padanya, 'ala tilka surur, di atas ya dipan-dipan itu, julusu tamakkunin, dengan posisi duduk yang mantap ya, dengan posisi duduk yang mantap. Wa tumakninatin ya, tumaknina, tenang, rohah, santai, wastiqrar ya, anteng di situ. Menikmati, betul-betul menikmati. Tidak ada sesuatu yang mengganggu dari suara, kebisingan, semut, panas, debu, dan yang lainnya. Betul-betul ya, duduk di atasnya, bertelekan di atasnya dengan kondisi yang naam, sempurna. Mutaqabilin, mutaqabilin wajhu kullin minhum ila wajhi sahibihi. Wajah masing-masing penduduk surga ini ya, menatap wajah saudaranya. Nah, ini adalah interaksi yang sempurna ya, ketika yakni di surga ini adalah interaksi yang begitu sempurna terhadap saudara-saudaranya. Nah, jadi masing-masing menatap wajah saudaranya, menghadap kepada ya, kepada arah saudaranya, ke arah depan saudaranya. Nah, barakallahu fikum. Dan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa dengan keterangan ini ya, laisa ahadun wara'a ahadin, tidak ada seorang pun yang berada di belakang saudaranya. Ya. Jadi semuanya saling berhadap-hadapan. Saling berhadap-hadapan. Tidak ada yang posisinya di belakang. Nah, baik, dan ini adalah kondisi yang sempurna. Adapun di dunia, nah, kondisi membelakang itu sering terjadi. Dan nanti akan ada beberapa tanbihat dalam masalah ini. Baik. Kemudian kata beliau, wa hadza yadullu ala si'atil makan, dan ini menunjukkan luasnya tempat tersebut. Ya. Naam. Jadi sadu tadi digunakan untuk ya, sekian penduduk surga dengan hiasan yang sempurna, dan mereka saling duduk di situ, yakni duduk di situ dan saling menatap wajah saudara-saudaranya. Tidak ada yang membelakangi saudaranya. Berarti syarid tersebut adalah syarid yang kebir, sangat besar sekali. Nah, bisa menampung sekian penduduk surga, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, saling berhadap-hadapan min safa'i qulubihim. Nah, dari dengan kondisi safa' qulubihim, kalbu mereka yang jernih. Ya, kalbu mereka yang jernih. Adapun di dunia, nah, maka kita menghukumi dengan zahir yang ada. Adapun batin seseorang, maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan syaitan terus membisikkan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dan hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, dia akan berjuang untuk memperbaiki dan membersihkan niatan-niatan yang jelek. Nah, bisa jadi seorang hamba ketika dia berhadapan dengan saudaranya, saling tatap muka, ternyata ada sesuatu yang tersimpan dalam kalbunya. Imma hiqdun, ya. Ataukah dia tidak suka dengan saudaranya, ya. Ataukah perkara-perkara yang lainnya yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ahlul jannah, mereka betul-betul safa qulubihim. Kalbu mereka adalah kalbu yang bersih, tidak ada kedengkian, tidak ada kebencian sedikit pun yang tersimpan pada lubuk hati mereka. Baik. Wa husni adabihim, dan penuh dengan adab. Penuh dengan adab dalam berbincang. Nah, kemudian juga nanti akan disebutkan dalam ayat berikutnya, illa qilan salaman salama, tidak ada yang terucap ya antara satu dengan yang lainnya kecuali apa? Salaman salaman, ucapan keselamatan. Ya, ucapan keselamatan kepada mereka, yakni bersama mereka. Nah, yakni senantiasa ucapan mereka itu yulqi as-surur, ya, menanamkan ataukah menebarkan kebahagiaan pada hati saudara-saudara mereka. Baik. Demikian pula wa taqabuli qulubihim, dan saling berhadapan kalbu-kalbu mereka. Artinya betul-betul ya, tidak ada kejelekan yang tersimpan pada lubuk hati mereka yang dalam. Mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hati yang jernih, bersih ya, dan ini semua telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Ya, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin, dan kami cabut pada dada-dada mereka min ghillin. Ma mana ghillin? Apa artinya ghil? Al-hiqd, kedengkian, kebencian, ketidaksukaan. Naam. Sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanan. Naam. Mereka hidup di dalam surga dengan penuh ya ikatan persaudaraan, akrab. Ya, saling ramah tamah. Ya, sopan, santun. Tidak ada adab yang jelek. Saling memuliakan. Naam. Baik, mutahabbin, mereka saling mencintai satu dengan yang lainnya. Ya, tidak ada kejelekan sedikit pun yang tersembunyi di batin mereka. Mutaqabilin, dan mereka saling berhadap-hadapan ya ketika berinteraksi, tidak ada yang membelakangi satu dengan yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Dalam masalah ini ada faedah yang nafisah ya. Naam, ada faedah yang berharga yang telah disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam masalah taqabul atau kelawanannya, ada tadabur, saling membelakangi, yang bahwa sikap tadabur ya baik yang hissi maupun ma'nawi adalah perkara yang dilarang oleh syariat, dan itu adalah bentuk dari su'ul adab. Naam. Dan hal ini telah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah beliau terhadap kitab Riyadhus Shalihin. Naam. Di antara bentuk at-tadabur al-hissi ya, tadabur saling membelakangi ya, hissi yakni sesuatu yang bisa dirasakan, ditangkap oleh panca indera. Naam. Di antaranya adalah ya, seseorang duduk ya pada sebuah tempat. Naam. Dan dia membiarkan manusia berada di belakangnya. Ya. Dia duduk di antara manusia namun dia membelakangi mereka. Naam, dalam sebuah majelis. Ya, maka ini masuk dalam kategori larangan. Ya, yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, "Wala tadabaru," dan janganlah kalian saling membelakangi. Nah. Kemudian juga di antara bentuk mudabarah, membelakangi saudaranya, adalah al-muqata'ah. Al-muqata'ah yakni memutus pembicaraan saudaranya. Nah, bagaimana contohnya? Ini gambarannya, ketika saudaranya berbicara ya, ketika terjadi obrolan antara si A dan si B, terjadi perbincangan. Nah, kemudian si B ini hendak berbicara. Ingat, si B hendak berbicara, hendak menyampaikan sesuatu ya. Kemudian si A ini menghalangi saudaranya untuk berbicara dengan cara apa? Dengan cara dipotong bisa ya, ataukah dengan cara si B ini ditinggalkan ya, wala mudbira, dia membelakangi saudaranya, ditinggalkan, tiba-tiba dia pergi padahal dia hendak, si B ini hendak menyampaikan sesuatu. Nah, tang sini duduk dulu, saya mau bicara. Nah, saya mau menyampaikan, dia mungkin sudah masuk dua kata, tiga kata, ataukah dua kalimat, tiba-tiba ditinggalkan atau tiba-tiba diputus. Nah, maka ini bentuk tadabur al-hissi. Nah, ini adalah bentuk tadabur al-hissi. Kemudian tadabur hissi yang berikutnya juga yang diingatkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, dan juga ini sebagai tanbih bagi kita semua, terutama dalam masalah ibadah sholat ya, yang mungkin kadang kita tidak sadar bahwa itu sebenarnya termasuk bentuk tadabur. Itu diperhatikan. Bagaimana bentuknya? Kata beliau, Ya wa indi anna min at-tadabur, dan di sisiku, kata beliau, pendapat beliau ya. Naam, di antara bentuk tadabur adalah perkara yang dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita ya. Ketika dia telah menunaikan salat berjamaah, dia salam ke kanan ke kiri salam. Naam. Kemudian dia tidak menetap di shofnya, melainkan dia maju. Ya, maju dengan kadar satu jengkal atau kayak semisalnya. Naam. Kemudian punggung dia diposisikan, ini saudara-saudaranya itu yang di belakangnya berada di belakang punggung dia. Difahami insyaallah ya, tergambar ya. Naam, jadi saudaranya dipunggungi dengan kondisi yang dekat, jarak yang sangat dekat sekali. Naam. Maka bentuk ini adalah termasuk bentuk at-tadabur al-hissi. Ya, ini adalah bentuk tadabur yang dilarang dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tadabaru, dan jangan kalian saling membelakangi. Lalu bagaimana solusinya? Wallahu alam. Jadi hendaknya al-musallun memperhatikan saudara yang berada di belakangnya, jaraknya seperti apa. Ya. Dan kalau misalkan memungkinkan, dan ini yang terbaik, tetap berada di shofnya masing-masing, sehingga shof itu tidak ada saling tadabur, saling membelakangi dengan jarak yang sangat dekat sekali. Karena ini ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini termasuk su'ul adab. Ini termasuk su'ul adab. Demikian pula juga dalam masalah majlis. Ya. Ketika bermajlis, ya. Misalkan ada saudaranya sudah mapan, tersusun beberapa saf, 1 2 3. Nah, tiba-tiba dia menyerobot. Ya, misalkan saf yang kedua diserobot, dia berada di depan saudaranya yang saf kedua dengan jarak yang sangat dekat sekali. Nah, maka ini juga termasuk bentuk tadabur. Al-muhim, kita butuh bisa mengukur ya jarak saudara kita yang berada di belakang segimana ya, dan jangan sampai dalam kondisi kita masuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tadabaru. Ini hissi. Adapun yang tadabur ma'nawi ya. Tadabur ma'nawi adalah kata beliau, ikhtilafur ra'yi. Ikhtilafur ra'yi, perbedaan pendapat. Ya, perbedaan pendapat. Ya, jadi masing-masing kekeh dengan pendapatnya sendiri, tidak mau ngalah, tidak ada tanazul. Ya, tidak ada tanazul, tidak ada saling menghormati. Ya. Dia inginnya memaksa pendapatnya, pokoknya harus seperti ini. Ya, diktator. Ya, pokoknya harus seperti ini. Saudara saya harus tunduk sama saya. Maka ini adalah termasuk tadabur al-hissi. Naam. Afan, ini adalah termasuk tadabur al-ma'nawi. Naam. Wa hadha at-tadabur fi ar-ra'yi aidan naha anhu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tadabur dalam pendapat, dalam masalah pendapat, argumen, ini juga perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Adapun penduduk surga al-muqarrabun yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, naam, mereka adalah hamba-hamba yang mutaqabilin, saling berhadapan. Ya. Saling berhadapan wajah mereka, ya, jasad mereka. Naam, kemudian juga tadi tafsirnya apa? Taqabul qulubihim. Kalbu mereka saling berhadapan, tidak ada perdebatan, tidak ada saling ngeyelan, ya, saling menghormati satu dengan yang lainnya. Gambaran bagaimana sempurnanya kondisi penduduk surga. Adapun penduduk, ya, penduduk dunia, nah, banyak masyakil-masyakil, banyak problema-problema. Illa man rahimallah, kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berikutnya, yatufu alaihim wildanun mukhalladun biakwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in la yusadda'un anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ain ka'amthalil lu'lu'il maknun jaza'an bima kanu ya'malun لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. نعم. يطوف عليهم ولدان. الولدان anak-anak yang muda belia, yatuf, mengitari penduduk surga al-muqarrabun. Nah, mereka mengitari penduduk surga. Kondisi wildan di sini mukhalladun, mereka dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita terjemahkan dulu. Bi akwabin. Demikian pula ya, al-wildan ini membawa akwab, membawa gelas-gelas. Ya, membawa gelas-gelas. Nah. Kemudian wa abariq, membawa kendi-kendi, wadah-wadah. Wa ka'sin. Ya. Sama gelas, nanti akan kita bedakan ya dalam tafsirnya. Min ma'in, dari mata air yang jernih. La yusadda'una anha wa la yunzifun. Mereka tidak mengalami yusadda', ya, mereka tidak na'am sakit kepala dan juga tidak hilang akal mereka disebabkan minuman tersebut. Wa fakihatin, dan juga diedarkan oleh al-wildan, anak-anak kecil yang muda belia, fakihah. Makna fakihah apa maknanya? Buah-buahan. Ya, ditawarkan kepada penduduk surga dengan buah-buahan yang bermacam-macam. Mimma yatakhayyarun, dengan buah-buahan yang sesuai dengan pilihan mereka. Nah, kemudian walahmi tayrin mimma yashtahun, dan juga ditawarkan, ya, dihadapkan, disodorkan kepada al-muqarrabun, walahmi tayrin mimma yashtahun, daging tayr. Makna tayr burung, ya, daging-daging burung. Mimma yashtahun, sesuai dengan selera mereka, ya. Wahurun 'ain, dan juga disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bidadari-bidadari. Yani wanita-wanita yang cantik. Nah, istri-istri yang cantik. Ka'amsalil lu'lu'il maknun, perumpamaannya seperti al-lu'lu. Tadi sudah terjemahkan lu'lu seperti apa? Permata. Ya, indah, menawan. Al-maknun, yang disimpan. Ya, barang simpanan. Nah, jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan, ya, dengan sebab apa yang telah mereka amalkan ketika di dunia berupa amalan saleh. La yasma'una fiha lagwan wala ta'sima, mereka tidak mendengarkan di dalam surga lagwan, sesuatu yang sia-sia, senda gurau, ya, wala ta'siman. Wala ta'siman lagwan, sesuatu yang sia-sia. Wala ta'siman, dan juga tidak mendengarkan yang namanya ta'sim, ya, ucapan-ucapan dosa, ucapan-ucapan yang menjijikkan, kotor dan semisalnya. Nah, illa qilan salaman salama, kecuali mereka hanya mendengarkan ucapan salaman salaman, ucapan yang baik, ucapan kesejahteraan, ya, keselamatan atas mereka. Demikian, ya, waktu-waktu yang mereka lewati penuh dengan kenikmatan. Nah, barakallahu fikum. Wildan, al-wildan ini adalah jam'u walad. Ya, jam'u walad. Nah, ataukah jam'u walid, bisa dari walad ataukah walid. Nah, kita baca tafsirnya. يطوف عليهم ولدان مخلدون أي يدور على أهل الجنة لخدمة وقضاء حوائجهم ولدان صغار الأسنان. Ya, anak-anak yang umurnya masih muda belia, masih segar-segar badannya, ya, baik, jasad mereka masih segar-segar, ya, tidak keriput, ya, tidak layu, tidak bungkuk dan yang semisalnya. Nah, mereka berkeliling, mengelilingi ahlul jannah, mengelilingi penduduk surga, ya, untuk berkhidmat, melayani dan menunaikan, memenuhi kebutuhan-kebutuhan penduduk surga. Ya, betul-betul diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak usah, ya, penduduk surga tidak usah masak. Ya, tidak usah berlelah-lelah menyiapkan makanan. Semua itu telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah dihidangkan oleh Al-Wildan yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kondisi mereka? Fi ghayatin husni wal baha. Ya. Sangat bagus dan sangat elok. Sempurna. Ya. Kondisi yang sempurna. Dari ujung rambut sampai ujung kaki enak dilihat. Ya. Bukan pelayan yang sepet ucapannya, wajahnya. Baik. Adapun di dunia kadang kita beli di rumah makan saja sudah keluar biaya, ya, dilayani dengan kecut, tanpa ada ramah tamah, tanpa ada senyuman. Nah, beli apa? Beli ini. Mana uangnya? Ya, kemudian ini, tanpa disenyumi, ya. Adapun di surga semuanya sempurna, ya, semuanya sempurna. Nah, ka'annahum lu'lu'un maknun. Seolah-olah mereka adalah lu'lu, permata, ya, ataukah mutiara yang maknun. Mana maknun? Ay mastur, yang disimpan, yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yanaluhu ma yughayyiruhu. Tidak mengenai mereka, tidak menimpa mereka sesuatu yang bisa mengubah, ya, jasad-jasad mereka. Ya, tidak ada debu yang menempel, tidak ada kotoran yang menempel di jasad mereka, ya. Dan juga makhlukun lil baqa wal khuldi. Mereka diciptakan untuk senantiasa ada mendampingi al-jannah, al-muqarrabun, dan juga mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, al-khuld, untuk kekal abadi, senantiasa menemani al-muqarrabun. La yahramun. Mereka tidak akan pikun. Ya, tidak akan berpindah menjadi tua. Umur mereka seperti itu terus. Ya, anak-anak yang segar, remaja yang segar. Ya. Wala yataghayyarun, dan mereka tidak akan berubah sedikit pun. Ya, ajak demikian terus. Ya, dari waktu ke waktu sama kondisinya. Wala yaziduna 'ala asnanihim, dan umur-umur mereka tidak akan bertambah. Luar biasa. Ya, luar biasa kondisi dan pelayan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk penduduk surga. Nah, wa yaduruna 'alaihim bi aniyati syarabihim, dan mereka, ya, berputar berkeliling, ya, kepada penduduk surga dengan membawa wadah-wadah minuman mereka. Ya. Adapun kita butuh sesuatu, makanan, minuman, ya, wadahnya butuh dicuci dulu, dibersihkan dulu, habis bersih dicuci, dikeringkan dulu, nanti disiapkan, dituang, ya, kemudian disajikan. Itu kalau nggak tumpah, ya, kalau tumpah buat lagi, ya, ini penduduk surga, ya, penduduk dunia seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah habis, iya, kalau masih punya uang, kalau nggak punya uang, bengong dia, ya, atau punya uang ternyata barangnya tidak ada di situ, butuh beli lagi. Ya, taib, lelah. Ya, kondisi di dunia lelah sekali. Nah, habis itu selesai, rampung selesai, butuh dicuci lagi, kerja lagi. Nah, demikian terus berputar dunia seperti kondisi demikian. Adapun di surga, ya, tidak ada taib, ya, tidak ada keletihan, tidak ada kelelahan, semuanya nikmat. Nah, bi akwab dengan gelas-gelas. Apa yang dimaksud dengan akwab? Kubun. Perhatikan, ya. Di akwab wahyallati la ara. La ara laha. Ara, ya, dari kata urwah. Nah, yakni gelas-gelas yang tidak ada pegangannya, tidak ada kupingnya. Ya, tidak ada kupingnya. Nah, kalau ini kub atau apa ini? Kub atau kas? Insya Allah sudah paham tuh tadi. Kub dan kaas kan tadi disebutkan. Kalau tadi kub, yakni gelas yang tidak ada telinganya, tidak ada pegangannya. Kalau ini ada pegangannya, berarti ini kub apa kaas? Hah? Kaas, naam, kaas. Kalau dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa kita apa ini? Yang bertelinga seperti ini. Gelas atau cangkir? Hah? Ya, siapa Pak Sobari? Kalau seperti ini gelas atau cangkir? Gelas. Kalau yang tanpa telinga apa? Gelas juga. Apa Pak Ahmad? Kalau seperti ini apa yang bertelinga? Gelas. Sama-sama bertelinga tapi tetap gelas. Berarti lebih kaya nih ya bahasa Arabnya. Nah, bisa membedakan. Naam. Al-muhim. Kita kembali kepada bahasa Arab di sini. Bi akwab tafsirnya wahyallati la aralaha. Yani gelas yang tidak memiliki telinga, tidak memiliki pegangan. Naam. Wa abariq, abariq al-awani wadah-wadah. Ya, kendi-kendi. Ya. Allati laha ara. Adapun ini bukan gelas, ini kendi, wadah-wadah yang memiliki pegangan. Kemudian sekarang kas, kas itu sendiri adalah naam gelas yang memiliki pegangan. Ya, gelas yang memiliki pegangan. Tidak disebutkan oleh beliau namun naam disebutkan dalam penjelasan yang lain. Baik, wa ka'sin min ma'in ay min khamrin ladzil al-mashrab la afata fiha. Ya, gelas yang berisikan khamr. Ya, khamr arak yang lezat ya untuk diminum. La afata fiha dan tidak ada sama sekali afat penyakit ya yang terdapat padanya. Jadi di antara minuman ahlul jannah adalah al-khamr. Ya, adapun khamr di dunia maka jangan coba-coba untuk meminumnya karena itu adalah minuman yang haram. Ya. Dan dengan keharamannya juga katanya khamr itu rasanya enak apa enggak enak? Ya, katanya sih pahit. Ya, wallahu alam. Ya. Baik, demikian yang bisa kita pelajari insyaallah pada kalimat la yusarda'un ila akhirih akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat wa akhiru da'wana. Alhamdulillahirabbil alamin.